Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'di. Ala Nazim rahimahullah, bait yang ke-808. Fa'lun wa fa'latun fi'alun lahuma wa qalla fihima 'ainuhu liyaminhuma. Fa'lun dan fa'lah fi'alun lahuma. Fi'al bagi keduanya, yakni wazan fi'al bentuk jamak kasrah fi'al itu diberikan untuk keduanya, untuk fa'lun dan fa'lah. Mubtada fa'lun, fa'lah ma'tuf, fi'alun mubtada tsanin lahuma khabar lil mubtada tsani. Wa qalla fi ma'ainuhu al-ya min huma, dan sedikit jarang pada yang ainul kalimahnya ya dari keduanya. Yani wazan fa'lun dan fa'latun yang ainul kalimahnya ya sedikit dijamakkan di atas wazan fi'al. Baik, kita baca penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Min amsilati jam'il kasrah fi'al, di antara wazan-wazan jamak kasrah adalah fi'al. Wa huwa mutarrid fi fa'lin wa fa'latin ismaini nahu ka'bun wa ki'abun wa thawbun wa thiyabun wa qas'atun wa qisa' aw wasfaini nahu sa'bun wa si'ab wa sa'batun wa si'ab. Ya. Yang antara wazan jamak kasrah adalah fi'al, dan dia fi'al bisa dikiaskan sebagai bentuk jamak dari mufrad yang di atas wazan fa'al atau fa'lah. Apakah ia dalam keadaan sebagai isim, contoh ka'bun, ki'ab isim, mata kaki. Wa thawb thiyab, qas'ah qisa', mangkuk besar, qas'ah. Awasfaini atau keduanya wazan fa'al dan fa'la ini datang sebagai sifat. Ia pun dijamakkan ya di atas wazan fi'al. Contoh sa'bun, ya, si'ab, sa'batun, si'ab, sama muzakkar dan muannatsnya. Wa qalla fi ma'ainuhu ya'un, dan sedikit pada apa-apa yang ainul kalimahnya ya, sedikit. Seperti dhaifun dhiyaf. Ya. Dhiyaf fi'al. Dhaif di sini kita ketahui ya, ainul kalimahnya adalah ya. Dijamakkan kepada dhiyaf itu sedikit. Dhai'ah dhiya'. Dhai'ah dhiya', al-amal an-nafi', pekerjaan yang bermanfaat. Insyaallah ini jelas. Ya. Kemudian pada bait berikutnya An-Nazim rahimahullah berkata, wa fa'alun aydun lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi i'tilalu aw yakun mud'afan wa mithlu fa'ali zutta wa fu'lun ma'a fi'lin faqbali. Wa fa'alun aydun lahu fi'alu, wazan fa'al bentukan mufrad yang di atas fa'al juga, lahu fi'alu memiliki bentuk jamak di atas fi'al. Ya. Malam yakun, nah kemudian disebutkan syaratnya. Fa'al dijamakkan di atas fi'al dengan syarat malam yakun fi lamihi i'tilalu, selama lamul kalimahnya bukan huruf illah. Ya, selama tidak ada pada lamnya huruf illah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, aw yakun mud'afan, atau lamul kalimahnya bukan mudha'af. Ya, bukan mudha'af. Nah, itu titik. Kemudian wa mithlu fa'alin dutta wa fu'lun ma'a fi'lin faqbali. Kemudian juga seperti fa'al, seperti wazan fa'al dutta yang memiliki ta fa'alah, wa fu'lun dan juga fu'lun ma'a fi'lin dan juga wazan fi'l faqbali. Terima pula ya wazan fi'al tadi. Ya. Jadi yang dijamakkan di atas wazan fi'al banyak. Yang pertama tadi fa'lun, fa'latun, kemudian fa'alun. Ya. Kemudian semisal fa'al, wa mitlu fa'al, dan semisal fa'al tadi adalah dutta. Ya, saya ulangi, wa mitlu fa'alin dutta. Berarti khabarnya ya, dutta. Wa mitlu fa'alin dutta. Atau mitlu khabar muqaddam. Ya, mubtadanya muakhar itu zutta. Itu zutta mitlu fa'al. Yang memiliki tak. Ya, maka ia hukumnya seperti fa'al. Ya, ini dijamakan di atas fi'al juga. Ya, fa'alah pun dijamakan di atas fi'al. Ya, dengan syarat-syarat tadi yang disebutkan dua. Kemudian yang berikutnya, wa fu'lun ma fi'lin faqbali. Dan fu'lun bersama fi'il, terimalah juga. Tentu jamaknya di atas fi'al. Baik, kita baca syarahnya. InsyaAllah ini jelas ya. Matannya. Fa'alun aydan lahu fi'alu. Fa'alun juga memiliki bentuk jamak fi'al. Syaratnya, malam yakun filamihi i'tilal. Selama lamul kalimahnya bukan huruf illah. Au yaku mud'afa. Atau lamul kalimahnya bukan mud'af. Ya. Kemudian, wa mitlu fa'alin dutta. Yang memiliki tak, ya, fa'alah pun. Sama hukumnya dengan fa'al. Ya, ini dijamakan di atas fi'al. Kemudian juga fu'l dan fi'il juga. Terimalah. Ya. Dan di sini. Atau kita baca dulu penjelasannya. Ay ittarda aydan fi'al fi fa'al wa fa'alah. Ya. Ya'ni muttarid. Bisa dikiaskan pula fi'al pada fa'al. Wa fa'alah. Fa'al dan fa'alah. Ma lam yakun lamuhuma mu'tallan. Selama lamul kalimah keduanya. Fa'al dan fa'alah bukan huruf illah. Au mudu'afa. Bukan pula huruf yang mudu'af. Contoh jabal. Jibal. Jamal. Jimal. Raqabah riqab. Samarah simar. Dan di dalam kitabnya ini An-Nazim rahimahullah Ibnu Malik memutlakkan fa'al, ya, tanpa mengkaitnya dengan isim. Ya, wa fa'alun aidun lahu fi'alu, enggak dikait dengan isim. Wa fa'alun isman, tidak. Tapi di dalam kitab yang lain yaitu At-Tashil, beliau menyertakan qaidin isman. Ya, isman. Fa'al isman. Apa tujuannya? Untuk mengeluarkan sifat seperti Hasan, Batol. Maka Hasan dan Batol meskipun wazannya fa'al, maka keduanya dan yang seperti keduanya fa'al untuk sifat tidaklah dijamakkan di atas fi'al. Ya, tidak dijamakkan di atas fi'al. Kemudian وطرد ايضا فعال في فعل وفعل. مطرد juga bisa dikiaskan pula fi'al wazan fi'al fi fi'l wa fu'l, pada fi'il dan fu'l. Itu fu'lun ma'a fi'lin. Nahwu contoh dhi'bun dhi'abun, ya, rumhun rimahun. Ini harus hafal ya. Wazan-wazan ini banyak. Kalau bisa antum bikin dalam bentuk bagan agar mudah dihafalkan. Misal jumu al-qillah, sebutkan 1, 2, 3, 4. Ya. Yang mutarid apa? Ya. Kemudian juga yang samai apa? Demikian pula syamul kasrohnya. Ada berapa bentukan? Kemudian dirinci pakai bagan. Ya. Wa fi, kemudian belum selesai. Wahtaraza minal mu'tal al-lam kafata. Wahtaraza minal mu'tal al-lam kafata wa minal mudhaf katalal. Dan beliau berihtiraz, ya, berjaga-jaga dengan ucapannya ma lam yakun fi lamhi i'tilalan. Ya, dari yang mu'tal lamnya seperti fatan. Fatan wazannya fa'al. Hanya saja lamul kalimahnya huruf illah. Maka tidak dijamakkan di atas fi'al. Wa minal mudha'af. Dan juga dari yang mudha'af. Ya, seperti tolal. Puing-puing. Ya, tolal mudha'af. Karena lamul kalimahnya. Ya, lam itu adalah huruf yang sama. Lamul kalimah dengan lamul kalimahnya adalah huruf yang sama. Nah, ini insyaAllah jelas. Kemudian وفي فعيل وصفاعيل ورد كذاك في أنثاه أيضا الضرد وفي فعيل وصفاعيل ورد كذاك في أنثاه أيضا الضرد pada fa'il wasfa fa'ilin yang ia datang sebagai sifat, ya, sebagai sifat dengan makna fa'il, ya, qatil bermakna, ya, seperti marid, ya, dengan makna fa'il, ya, warad datang pula, ya, wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad pada fa'il yang ia datang sebagai sifat dari fa'il datang pula bentuk jamaknya di atas fi'al. Kadzaka fi unthahu aidan tarad, demikian pula pada yang musannaknya. Ya. Pada yang musannaknya juga mutarid bisa dikiaskan. Ya, bisa dikiaskan. Ya. Beliau di sini menyebutkan qaid wa fi fa'ilin wasfa. Ya, wasfa fa'ilin pada fa'il yang ia datang sebagai sifat, ini untuk mengeluarkan isim seperti qadib, qadib ranting, tangkai atau tongkat, dia wazannya fa'il, ya, qadib, dan maknanya dia maf'ul. Dan juga untuk mengeluarkan misal jarih, ya, maknanya maf'ul. Saya ulangi, beliau berihtiraz dengan wasf untuk mengeluarkan isim seperti qadib, ya. Kemudian dengan ucapan beliau di situ wasfa fa'il untuk mengeluarkan fa'il yang ia bermakna maf'ul seperti jarih, maka keduanya yaitu isim yang di atas wazan fa'il atau wasf yang di atas wazan fa'il yang maknanya maf'ul itu tidak dijamakkan di atas fi'al, di atas fi'al tidak. Ya. Baik, kita baca syarahnya. Wattarada aidan fi'alun fi kulli sifatin ala fa'il bima'na fa'il. Muttarid juga, ya, wazan fi'al ini pada setiap sifat yang di atas wazan fa'il dengan makna fa'il. Muqtarinatan bita au mujarradatan anha. Apakah wazan fa'il ini bergandengan dengan ta atau kosong dari ta? Ya, kalau dia sebagai sifat dengan makna fa'il maka dijamakkan di atas fi'al, bisa dijamakkan di atas fi'al. Contoh kirim, kiram, fa'il, fi'al, dan kirim maknanya isim fa'il. Kirimah, kiram sama. Wa anas mudzakkarnya marid, mirad. Maridah, mirad. Nah, itu jelas. Jadi fa'il yang ia datang sebagai sifat dengan makna fa'il dijamakkan mudzakkar dan muannatsnya di atas fi'al. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan wa sya'ati wasfin 'ala fa'lana aw unsayhi aw 'ala fu'lana wa mithluhu fu'lanatun walzamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin dafi wa sya'a menyebar banyak didapati fi wasfin ala fa'lana pada wasf yang di atas wazan fa'lana, ya, menyebar juga penggunaan fi'al pada wasf pada mufrad wasf di atas wazan fa'lana fa'lan au unsayhi atau muannatsnya fa'lan, ada dua, ya, fa'lana dan fa'la, itu pun dijamakkan di atas fi'al, fa'lan, fi'al. Kemudian yang mu'anasnya, dua mu'anasnya, fa'lanah, fi'al. Kemudian fa'la pun fi'al. Aw'ala fu'lana. Atau wasof yang di atas wazan fu'lana, itu pun dijamakkan dengan fi'al. Jadi menyebar penggunaan bentuk jamak fi'al pada wasof yang di atas wazan fa'lan. Atau dua mu'annasnya fa'lan, yaitu fa'lana dan fa'la. Juga menyebar wazan fi'al untuk wasuf yang di atas wazan fu'lan. Wa mitluhu fu'lanah. Dan yang semisal fu'lan adalah muannatsnya fu'lanah. Titik. Walzamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi. Tetapilah wazan fi'al. Ya, tetapilah wazan fi'al fi nahwi pada setiap pada seperti contoh tawil pada contoh tawil tawilah tiwal tawilah tiwal tafi maka engkau telah tepat ya tafi maka engkau telah wafayafi memenuhi haknya yang seharusnya. Nah kita baca syarahnya. Ay wa tarada aydan maji'u fi'al jam'an li wasfin ala fa'lan aw ala fa'lanah yani mutarid juga datangnya fi'al sebagai jamak dari wasf yang di atas wazan fa'lan aw ala fa'lanah atau dari wasf yang di atas wazan fa'lanah aw ala fa'la atau di atas wazan fa'la aid fa'lan kemudian unsayaihi yang pertama fa'lanah yang kedua fa'la. Contoh afshan itash ini yang fa'lannya yang fa'lannya muannatsnya afsha itash yang fa'lanahnya nadmanah nidam ya wa kadzalika ittarada fi'alun fi wasfin ala fu'lan demikian pula muttarid fi'al sebagai bentuk jamak dari wasf yang di atas wazan fu'lan atau di atas fu'lanah. Contoh khumsan yang kosong perutnya. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Tentang hadis tawakal itu. Hadis Umar ya. Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Ya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Khimas. Khumsan. Khimas. Ya. Kemudian waltazim fi'ala fi kulli wasfin 'ala fa'il wa fa'ilah dan tetapilah wazan fi'al pada setiap wasf di atas wazan fa'il dan fa'ilah fa'il atau fa'ilah mu'tal al-'ain yang 'ainul kalimahnya huruf 'illah ya contoh tawil ya 'ainul kalimahnya huruf 'illah tiwal tawilah tiwalah ya di situ ada kalimatnya tawil tiwal insyaallah ini jelas ya. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan wa bi fa'ulin fa'ilun nahu kabid yukhassu ghaliban kadzaka yattarid fi fa'lin isman mutlaqal fa wa fa'al lahu wa lil fu'al fi'lan hasal وشع في حوت وقاع معما ضاهاهما وقل في غيرهما dengan wazan fu'ul fa'ilun dijamakkan ya dengan wazan fu'ul fa'il dijamakkan nahu kabid contoh kabid menjadi kubud ya yukhassu ghaliban dikhususkan umumnya. Jadi umumnya wazan fa'il dikhususkan dengan bentuk jamak di atas wazan fu'ul. Kadzaka yattarid fi fa'lin isman mutlaqal fa'. Demikian pula muttarid bisa dikiaskan bentuk jamak fa'ul pada setiap fa'al yang ia datang sebagai isim dalam keadaan mutlak fa'nya. Boleh fa'nya fathah, dhammah ataupun kasrah. Ya. Fa'il fu'il atau fi'il dijamakan di atas fu'ul itu muttarid. Mudin wa fa'al lahu. Ya. Wa fa'al lahu dan fa'al lahu memiliki bentuk jamak fa'ul. Ya. Wa fa'al lahu dan fa'al lahu. Ini lahu kembali kepada fu'ul. Ya. Fa'al lahu memiliki bentuk jamak fa'ul atau bisa juga katanya fa'al diathafkan kepada fa'lin fi fa'lin wa fa'alin gitu. Berarti lahunya terputus dari fa'al. Kemudian walil fa'ali fi'lanun hasal. Bagi fu'al, fu'ul adalah bentuk jamak dari fa'il. Biasanya dikhususkan fa'il dengan fu'ul. Demikian pula muttarid wazan fu'ul pada setiap isim yang mutlak fa'nya. Walil fu'ali fi'lanun hasal. Dan bagi walil fu'al dan bagi wazan fu'al itu sebagai bentuk jamak dari fi'lan dihasilkan. Jadi fu'al dihasilkan sebagai bentuk jamak dari fi'lan. Ya. Wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'a ma. Ulangi walil fu'al fi'lan ya. Ulangi walil fu'al fi'lan dan bagi fu'al bentuk jamaknya fi'lan kembali. Walil fu'ali fi'lan dan bagi bentuk fu'al wazan fu'al dijamakkan dengan fi'lan. Hasal dihasilkan. Wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'ama. Kemudian menyebar bisa dikiaskan untuk wa sya'a fi hutin dan menyebar pada hut dan qa' yani wazan fi'lan. Bentuk jamak fi'lan menyebar pada hud dan qa' ya. Ma'ama bohahuma meserta yang menyerupai keduanya, menyerupai hud dan qa' ya, menyerupai hud dan qa'. Qa' adalah ardun mustawiyah amma yuhitu biha minal jibali wal akam, bumi yang datar ya, amma yuhitu biha minal jabal wal akam, datar ya, di kelilingnya gunung-gunung dan bukit-bukit yang biasanya ia menampung air. Wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'ama, menyebar yakni menyebar bentuk jamak fi'lan pada hut, qa' dan yang semisal hut dan qa'. Wa qalla fi ghairihima, dan sedikit ya wazan fi'lan pada selain keduanya. Ya. Ya, kita baca syarahnya. Wa min amsilati jam'il kasra, dan di antara contoh jam'il kasra adalah fu'ul. Wa huwa muttaridun fi ismin thulatsiyyin 'ala fa'il, dan dia fu'ul bisa dikiaskan pada setiap isim thulatsi yang di atas wazan fa'il. Itu makna wa bi fu'ulin fa'il. Nih. Nahu kabid kubud. Wa'il wu'ul, sudah lewat ya bahasa tentang wa'il ya, atau kambing hutan. Wa huwa multazimun fihi ghaliban, dan dia fa'il multazimun fihi, menetapi wazan fu'ul ghaliban umumnya ya, seringnya ya. Nah itu makna bait yang pertama, wa bi fu'ulin fa'il lahu kabid yakhassu ghaliban, dengan wazan fu'ul dijamakan fa'il ya. Contoh kabid menjadi kubud, yakhassu ghaliban, khususkan fa'il dengan fa'ul umumnya. Kemudian yang berikutnya, wa tarada fu'ulun aidan fi ismin 'ala fa'lin bi fathil fa. Mudhari' juga bisa dikiaskan juga wazan fu'ul pada isim mufrad di atas wazan fa'lin. Pada di atas wazan fa'lin dengan fathah fa'nya. Contoh ka'bun, ku'ub, falsun, fulus. Atau ala fi'lin di atas fi'lin kasrah fa'nya. Himlun, kargo, beban, muatan. Himlu ba'ir. Himl, humul. Dirs, geraham, durus. Au fu'l atau di fathah fa'nya, di dhamma fathahnya, di dhammi fath, di dhammi fa'nya, dengan mendhamma fa'nya. Nahu jundun junud, burdun burud, burdah kain yang bercorak. Di situ dalam catatan kaki nomor 1 disebutkan ada pengecualian katanya. Ya. yaitu tentang bahasan tadi. Mutarid fu'ul pada fa'al. Mutarid fu'ul pada fa'al yang datang sebagai isim, ya, mutlak fa'nya. Illa an yakuna fa'lun aw fu'lun aw fi'l mu'tal al-'ain, kecuali fa'lun, fu'lun, fi'l yang mu'tal 'ainnya dengan wawu. Ya. Fala yujma' ala fu'ul, maka itu tidak dijamakan di atas fu'ul tapi di atas yang lainnya. Ya. Wa illa an yakuna fa'l. Kaya saubun fa'lun kan? Thiyab fi'al. Wa illa an yakuna fu'l, juga dikecualikan fu'l yang mu'tallamnya dengan ya. Ya, dengan ya. Waqad syadza nu'yun, ya, telah syad nu'yun fu'lun yang mu'tal, di situ lamnya dijamakkan dengan nu'uy. Ya. Wa illa yakuna fu'l mudha'afan, dan juga dikecualikan fu'l yang mudha'af. Ya, fu'l yang mudha'af. Seperti husa. Ya. Ada yang menjamakkan husus, husa, husus. Baik, ya, kita kembali ke syarah. Wa yuhfadhu fu'ul fi fa'il. Fi fa'al. Aini. Wa fa'al itu. Wa fa'al lahu. Ah, menjelaskan itu. Wa fa'al lahu. Ya. Wa fa'al lahu. Dan fa'al itu diperuntukkan. Atau wa fa'al dan fa'al memiliki bentuk jamak fu'ul. Ya. Wa yuhfadhu fu'ul fi fa'al. Dan dihafalkan. Sama'i. Fu'ul bentuk jamak bagi fa'al. Contoh asad usud itu dihafalkan. Wa yafhamu kaunuhu ghairu mutarrid min qawlihi, dan difahami bahwasanya fu'ul sebagai bentuk jamak dari fa'al itu ghairu mutarrid, difahami dari wa fa'alahu itu fa'alahu. Wa lam yuqayyidhu bi ittiradin, beliau musannif tidak mengqayyidnya dengan ittirad. Ya, dengan itirad. Kalau pada yang lainnya kan disebutkan itirad kata kaya taridu fi fa'li nisman mutlaqal fa'. Adapun pada fa'al tidak. Dikatakan wa fa'al lahu. Fa'al memiliki bentuk jamak fu'ul. Ini menunjukkan bahwasanya fu'ul sebagai jamak dari fa'al itu sifatnya sama'i. Mahfuz, dihafalkan, ghair muttarid. Wa asyara bi qawlihi wa lil fu'ali fi'lan hasal, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya walil fu'al fi'lan hasal. Ya, bagi fu'al fi'lan dihasilkan. Mengisyaratkan kepada bahwasanya min amsilati jam'il kasrah fi'lanan. Di antara bentuk jamak kasrah adalah fi'lan. Wa huwa mudhari' fi ismin 'ala fu'al, dan itu mudhari' bisa digiaskan pada setiap isim yang di atas wazan fu'al. Contoh hulam ghilman, ghurab ghirban. Ya. Maqad sabaqa annahu mutarrid fi fu'al, dan telah lewat bahwasanya fi'lan itu mutarrid juga pada fu'al, seperti surad sirdan. Eh, dua berarti sudah kita dapatkan bentuk jamak dari apa, bentuk mufrad untuk fi'lan. Yang pertama fu'al, yang kedua fu'al. Kemudian yang berikutnya wattarada fi'lan aidan fi jam'i fi jam'in ma'ainuhu wawun. Ya. Fi jam'i ma'ainuhu wawun. Mutarrid juga fi'lan pada jamak dari yang ainul kalimahnya wawu. Mutarrid juga bentuk jamak fi'lan, ya, sebagai jamak dari mufrad yang ainnya wawu. Min fu'al atau fa'al, dari wazan fu'al dan fa'al, jadi wazan fu'al dan fa'al yang ainul kalimahnya tengahnya wawu itu mutarrid, dijamakkan di atas fi'lan. Contoh ud, ini wazannya fu'lun, tengahnya ainul kalimahnya wawu, maka dijamakkan dengan idan, ranting akar. Hud sama juga fu'ulun, hitan. nun di jalan catatan kaki ditambahkan nun ninan kuzkizan cangkir besar dan nun itu maknanya hut ya, seperti dalam ayat wazan nun ini sahibu al hut wazan nun idza hada mughadiban. Kemudian qa ini wazan fa'alnya dan ainul kalimahnya di situ taqi'an ainul kalimahnya alif ya. Taqi'an tajdijan. Catatan kaki nomor 3. Demikian pula wakadzalika dar diran aslu mufradatiha bi fathil fa wal ain jami'an. Jadi mudhari' fi'lan juga pada jamak dari yang ainul kalimahnya wawu. Contoh fu'ul min dari fu'ul atau dari fa'al. Contoh ud'idan. Ya, hud hitan. Ya, qaqi'an. Tajdijan. Mungkin di situ aslinya alifnya wawu ya, asli dari apa? Qa alifnya aslinya wawu. Seperti disebutkan dalam catatan kaki nomor 4, aslu taj wa nahwiha tawaj. Asal dari taj adalah tawaj. Inqalabatil wawu al-maftuhah al-maftuh ma qablaha alifa. Dibalik wawu yang di fathah yang sebelumnya fathah dengan alif. Tawaj karena di situ huruf illah wawunya dan dia berharokat sebelumnya fathah maka diganti menjadi alif sehingga jadilah taj. Ya demikian pula ya misalnya. Fa. Kemudian waqalla fi'lanun fi ghairi ma dzukir. Jarang bentuk jamak fi'lan diterapkan untuk selain yang disebutkan. Ya, untuk selain yang disebutkan yakni untuk selain fu'al, untuk selain fu'al dan untuk selain fu'al dan fa'al yang ainul kalimahnya adalah wawu atau yang aslinya wawu. Contoh akhin, ikhwan, ini jarang. Ghazal, ghizlan. Sinwun, sinwan. Ya. Baik, satu lagi kita ambil. Wafa'lan isman wafa'ilan wafa'al ghayra mu'allil a'ini fu'lanun syamil. Wafa'lan dan fa'lan yang ia datang sebagai isim dan juga fa'il itu bentuk jamaknya wafa'al juga saya ulangi fa'al yang datang sebagai isim kemudian juga fa'il kemudian juga fa'al ghairu mu'allil 'ain dalam keadaan fa'al ini 'ainul kalimahnya bukan huruf illah. Fa'lan yang fa'lun yang pertama yang ia datang sebagai isim kemudian fa'il kemudian fa'al ghairu mu'allin dalam keadaan fa'al itu ainul kalimahnya bukan huruf illah maka jamak ketiganya ini fa'al fa'il fa'al di atas fu'lan syamil fu'lan ini mencakup semuanya ya fa'al fa'il dan fa'al min abniyati jamil kasra di antara bentuk jama' al-kasra adalah wazan fu'lan wa huwa maqisun fi ismin sahih al-'ain 'ala fa'lin dan dia fu'lan bisa dikiaskan pada setiap isim yang sahih 'ainnya yang di atas wazan fa'l. Ya. Jadi setiap isim sahih 'ainnya yang di atas wazan fa'l bisa dijamakkan di atas fu'lan. Contoh zahrun zuhran batnun butnan. Ya, saqfun suqfan. Atau ala fa'il. Ya, atau yang berikutnya isim yang sahih ainnya di atas wazan fa'il. Contoh qadib qudban, raghif rughfan. Atau ala fa'al. Atau yang di atas wazan fa'al. Contoh zakar zukran. Hamal humlan. Insyaallah ini jelas. Jadi fa'al yang ia datang sebagai isim perlu ditambahkan di sini fa'al yang ia datang sebagai isim beliau tambahkan di situ qaid isman untuk mengeluarkan sifat yang di atas wazan fa'al seperti sahl, sahl atau fa'il, ya fa'il juga yang ia datang sebagai sifat dhorif, atau fa'al yang ia datang sebagai sifat seperti batal, itu dikeluarkan. Sahl yang ia di atas wazan fa'al tapi bukan isim, dhorif yang ia di atas wazan fa'il tapi bukan isim tapi sifat, batal juga di atas wazan fa'al tapi dia sifat, itu tidak dijamakkan di atas fa'lan. Kemudian beliau juga ihtiraz dengan ghairu mu'allil 'ain, ya ihtiraz dengannya untuk mengeluarkan yang semisal qa', qa' itu wazannya fa'lun. Ya, wazannya fa'lun, tidak dijamakkan di atas fa'lan. Kenapa? Qa' tidak dijamakkan di atas fa'lan karena di situ anul kalimahnya qa' adalah huruf illah. Sudah lewat kalau qa' tadi. Qi'an. Itu yang lazim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.